Pak Manu, Cak Nun, kali ini kita akan membahas gini. Ini kan wolak-walik ing zaman apa wolak-walik hal berbagai hal. Awan dadi bengi, bengi dadi awan. Terus serangga tiba-tiba dituduh menjadi hama. Padahal kan hama itu apa dan sebagainya. Nah, kira-kira itu yang coba kita jelentrehkan, mumpung ada Pak Manu ini. Mungkin dari pengertian tadi itu saya kok serangga kok tadi hama. Serangga itu kan ada walang, ada kutu-kutu. Kalau di wayang itu kutu-kutu walang atau gonop-gonop gitu. Kok iso-isone dituduh tadi hama. Padahal kan ular makan apa, terus ini makan apa, ini makan apa, nah tiba-tiba dianggap sebagai hama gitu. Ya. Kalau menurut Pak Manu gimana itu Pak Manu? Ya itu kan sebetulnya yang disebut hama itu bukan setiap serangga sebenarnya. Hmm. Tapi yang namanya itu ampal itu loh. Kenapa? Karena dia itu kalau menyerang itu membuat busuk. Membuat busuk buah-buahnya itu. Jadi kelapa itu yang diambil ya itu apa? Bagian atasnya itu. Ampal itu kayak apa ya? Ampal ya. Ampal. Ampal itu nanti kalau dia apa? Kalau dia kalau seperti ular dari tadi apa? Dari kupu. Ya, dari ulat sampai kupu. Ya. Nah, kalau ampal itu dari apa? Dari uret itu. Itu. Nah, dia itu selalu apa? Kalau makan itu mesti yang dipakannya itu mesti bosok. Itu loh. Nah, yeah. Maka lalu orang menyebut itu omo. Hama. Iya, hama itu. Karena itu apa? Dia tuh kalau sudah merusak, ya sudah kabeh rusak itu loh. Itu. Ya, kita bukan mau membahas tentang apa namanya? Apa sih istilahnya? Etimologi. Etnobotanologi. Bukan itu ya, tetapi mungkin Cak Nun bisa membawa bahwa apa sih janjane antara perbedaan hama dengan yang bukan hama. Katakan kalau dalam kehidupan sosial itu apa gitu. Kalau hama ini kan sesuatu yang merusak sebetulnya itu. Merusak tatanan lah kalau hama. Kita berangkat dari situ aja Pak. Ya. Pokoknya saat gini ya, universal. Hidup ini ada sesuatu yang membangun, menyejahterakan, ada yang lain yang merusak, yang membusukkan. Ya. Ya, itu. Kalau dalam negara berarti ada yang bagian membangun, ada yang bagian merusak. Misalnya koruptor. Ya. Kalau dalam kehidupan sosial, koruptor itu mungkin ada maling, pencuri, perampok, jambret, copet, dan lain-lain. Itu kan... Ya. Terus kemudian kalau dalam kehidupan alam itu ada hama, ada virus, ada macam-macam yang urusannya sama yaitu membangun kesejahteraan atau merusak kehidupan kan begitu. Nah sekarang kalau jadikan di antara koruptor, gini, koruptor atau maling, jambret, copet, terus ada hama, ada virus, ada penyakit, ada segala macam itu kan ada sifat-sifatnya toh. Ya, ya. Saya pernah mendengar Mas Manu itu mengatakan bahwa kalau hama itu tidak seperti maling. Kalau maling itu dia berpikir punya hitungan. Jadi dia siapa yang dimalingi, siapa yang akan dia jebol rumahnya, terus kapan, jam berapa, lewat pintu mana atau lewat tembok sebelah mana, semua ada hitungannya, gitu ya. Kalau hama itu kan enggak ngitung. Waktunya kapan, sikat saja, siang malam 24 jam. Kalau pakai pitungan tadi maksudnya kan kalau di dalam tradisi Jawa, ilmu titen itu kan maling aja ngitung. Ya. Yang saya maling arah sebelah mana, utara apa selatan, apa tenggara. Terus kemudian ada perhitungan sosial, ini orang yang saya maling rumahnya harus orang yang memang merugikan masyarakat misalnya. Jadi semacam ideologi bahwa yang harus dirampok itu adalah orang yang memang zalim di masyarakat atau orang yang egois dan seterusnya, tidak bersedekah dan seterusnya gitu ya. Jadi ada pertimbangan, ada hitungan. Kalau hama kan tidak peduli mau orang miskin, mau orang anak kecil, mau orang tua, jam berapapun saja kan senang. Di dalam kehidupan manusia yang ada yang hama seperti itu. Monggo Mas Manu, kira-kira bagaimana yang jelentrehkan? Ini saya memakai sumber tekstual aja ya. Itu ada teksnya yang bernama Slokantara. Kemudian juga ada namanya Warhaspati Tatwa. Kemudian juga ada teks Mahatatwa Jnana. Jadi di dalam kehidupan masyarakat ini ada yang disebut dengan nama caura. Caura. Caura. Caura itu pencuri. Itu. Nah, tetapi pencuri di dalam tradisi Jawa kuno itu tidak seperti pencuri yang kita maksud sekarang ini. Karena yang namanya caura itu dia itu orangnya itu memang punya ilmu ya, punya pengetahuan. Jadi memang orang pintar. Jadi untuk menjadi caura itu harus apa? Dia harus belajar betul. Dia harus tahu astronomi. Dia harus tahu apa? Dia harus tahu tentang kehidupan sosial. Kemudian dia harus tahu tentang apa? Tentang teknologi. Teknologi apa? Arsitektur ini. Iya. Bicara nih jebol rumah barang itu. Iya, iya, iya. Nah, jebol kunci tanpa merusak. Iya, iya. Itu jadi bisa apa? Mereka itu punya pengetahuan-pengetahuan yang memang pada waktu itu memang diajarkan di apa di lingkungan para Brahmana. Jadi komprehensif ya Mas ya, yang diperlukan untuk bisa maling itu. Jadi tidak harus membunuh yang di rumah tanpa, itu kan? Tanpa. Dan kadang-kadang yang dicuri pun nggak tahu kalau dia kecolongan tuh nggak tahu gitu loh. Tuh jadi apa ada istilahnya maling babah barang itu dulu tuh nggak. Gitu. Itu bisa lewat dalan itu loh, lewat pintu biasa gitu. Tapi biar carane kok iso ngelawang, wong si apa di rumah iso ngatek orang ngerti dan tidak terasa kalau waku ki bantentean itu tuh ndak tahu gitu loh. Itu ada semua penjelasannya. Ada ilmunya tersendiri ya. Gitu loh. Nah, oleh karena itulah maka para caura dulu itu memang memang dipentik di apa ya di punya fungsi lah di dalam masyarakat itu. Jadi caura itu memang berfungsi untuk apa? Untuk menata kehidupan sosial juga. Nanti kalau kehidupan sosial itu sudah apa? Sudah boleh dikatakan apa ya? Situasi chaos begitu. Ini caranya harus berperan gitu, untuk menyeimbangkan kembali. Menyeimbangkan, ya. Itu seperti pekerjaan sistem ya. Ya. Jadi ada ekosistem itu seperti itu sebenarnya. Ada yang kapitalistik, ada yang sosialistik itu kan nanti diterobos, di shortcut oleh caura-caura. Ya, Mas Manu, caura ini kan pakai perhitungan. Kemudian kita sekarang di masa modern kan mengenal yang tadi saya bilang itu ada koruptor, ada korupsi itu pun bukan hanya harta benda dan uang. Korupsi bisa pikiran, bisa ide, bisa manipulasi narasi dan seterusnya gitu Mas Jana. Nah, yang sekarang banyak terjadi di negara kita, di masyarakat kita itu caura apa omo Mas? Caura apa hama? Lah kalau di dalam naskah itu dikatakan itu kalau yang namanya mengwaton jupuk sak wayah-wayah itu namanya omo itu omo. Jadi kalau omo itu tanpa petungan jadi siapa yang diambil itu juga enggak diperhitungkan orang ini apa merugikan enggak itu enggak pokoknya siapa saja itu diambil mau begitu. Duit untuk kesehatan, duit untuk bantuan sosial. Berarti koruptor seperti itu bukan caura tapi homo, hama Mas ya? Homo ya? Iya. Itu penjelasan dari Mas Manu adalah kita kalau bisa, kalau memang mau ikut menata sosial itu salah satu gurunya adalah caura tadi. Caura. Kira-kira dan kita jangan menjadi hama. Kira-kira perubahan dari caura, fungsi caura menjadi hama, itu mulai apa itu Pak? Pak Manu, sama seperti serangga juga tiba-tiba berfungsi menjadi hama padahal dulu bukan hama. Iya itu kalau menurut catatan itu apa ya catatan dari naskah-naskah yang agak baru itu ya itu tahun 60-an itu mengalami seperti itu. Tahun 60-an. Iya. Jadi di situ tuh sudah tidak ada perhitungan-perhitungan lagi untuk apa? Untuk mengambil sesuatu itu enggak pakai lagi. Kalau saya boleh membuat semacam hipotesis ya Mas ya. Kan karena kita yang merdeka 45 ya. Hmm. Itu kan kita meloncat dan tiba-tiba bukan diri kita. Jadi termasuk pitungan-pitungan hari, bulan, ya, dan semua strategi-strategi sosial, ya, budaya dan apa saja kan tidak kita pakai lagi. Ya. Tiba-tiba kita jadi orang Belanda, ya, tiba-tiba kita jadi orang modern. Ya. Nah, puncak dari kebingungan bangsa kita itu tahun 60-an itu mungkin. Iya, iya. Karena yang lama udah hilang, yang baru belum bisa, ya, kan gitu. Betul, kira-kira betul, seperti itu. Ya. Itu kan juga nyangkut juga kepada, kalau ngomong petungan itu kan juga, kalau di Jawa ini kan juga ada hari pasar ya, iya, yang semuanya itu 35 hari ada, iya, pasar kewan, ada pasar, iya, alat pertanian, ada, iya, pasar kerajinan, iya, itu kan mas selalu, iya, nama pasar itu berkaitan dengan nama, lama nama produksi, pasar pon, iya, pasar legi, pasar kliwon, pasar wagi, pasar ini kira 24 jam pasar, iya. Nah ini kan ada, iya, ada benturan lain, iya, dari agama toh, iya. Jadi nanti ada tokoh-tokoh agama mengatakan pon wagi kliwon itu klenik, itu takhayul, itu musyrik dan seterusnya. Itu kan menambah hancurnya apa yang sudah petungan tadi. Hancurnya petungan tadi itu kan muhasabah sebenarnya. Kan memang beda dong jam 12 siang sama dong 12 malam. Ya. Kan begitu kan. Binatang yang ada waktu itu aja berbeda. Ya. Zaman dulu itu kan orang tua kita kan selalu menyarankan ojo bertransaksi di malam hari, iya, kan itu, iya, juga pitungan. Iya, nah, kira-kira kata seperti Mas Manu itu. Ya kalau dulu seperti itu, ya, apa bakulan itu, iya, ya. Ya. Itu bakulan itu tuh apa tidak boleh, memang malam hari itu nggak boleh. Itu kan apa itu dari dalam teks Jawa kuno namanya kan baniaji. Nah itu memang dia itu apa karena dulu itu kalau berapa bertransaksi itu mesti di apa di tepi sungai dulunya. Waktu apa sini seperti misalnya sungai Winongo apa itu kan dulu apa tempat, ada pelabuhan-pelabuhan yang di situ tuh tempat transaksi itu. Nah itu kalau malam kan nggak mungkin dilakukan itu, nggak mungkin itu, sehingga jadi sebenarnya pitungan-pitungan atau pasaran-pasaran itu kan ada rasionya. Iya. Masalahnya kan sekarang kita ketemu sama orang yang tidak mau mempelajari rasionalitasnya, tapi langsung menabrak dengan tata hukum di dalam. Iya, betul. Kan gitu kan. Padahal itu kan, loh, ya kenapa sore hari sekitar maghrib jangan tidur? Kan ada hitungannya, kan begitu. Kenapa kalau pas siang bolong matahari tepat di atas kita, terus kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan seterusnya. Kenapa kita jangan duduk di atas bantal? Itu sebenarnya kalau ngomongnya teknis, rasional teknis saja ya memang tidak ada masalah. Tetapi kan bantal itu kan bukan hanya kain dan kapuk ya. Bantal itu kan sebuah fungsi. Bantal itu ada hubungannya sama kepala, bantal itu ada hubungan sama martabat, bantal ada hubungannya sama kenyamanan batin dan seterusnya. Sehingga tidak, jadi bantal itu ada maknanya. Dia bukan hanya kain dan kapuk kan gitu. Jadi, nah, itu kan hilang Mas. Jadi fungsi-fungsi hitungan itu ketika itu berubah itu menjadi eksploitasi yang tadinya dibatasi tiba-tiba ya sekarang pasar ya 24 jam. Iya memang. Ngeten itu. Sekarang kita ini semua sudah berpikir secara hama, artinya sudah pokoknya kapan saja, jam berapa saja, di mana saja cari laba, kan gitu kan? Betul, betul. Itu hama, itu cara berpikir hama, kan gitu. Itu cara hidupnya hama. Dan jadi, itu mesti melakukan pembusukan itu loh. Ya. Dan kalau hama pasti akan berakibat pembusukan. Ya. Anunya cirinya itu hama itu menciptakan pembusukan. Pembusukan. Nah kalau sudah busuk kan sudah tidak bisa di apa-apa berfungsi lagi. Artinya kalau mau ngomong agak diangkat naik ya, sebenarnya perilaku manusia modern ini kan juga tidak dihitung berdasarkan bedanya cecuara sama hama. Jadi kan segala sesuatu kan ada hitungannya. Sholat aja 5 waktu dan tidak boleh bergeser gitu loh kan gitu. Mungkin kembali ke kitab dasarnya tadi yang tiba-tiba ini malah justru berfungsi menjadi pembusukan. Monggo Pak Manu. Ya, jadi kalau apa di dalam teks yang saya sebutkan tadi itu Terus orang Jawa itu kalau umpamanya mau melakukan pencurian, itu dia sudah memperhitungkan. Kalau saya itu apa wong Kebumen itu, maling Kebumen itu, nggak mungkin saya maling di Kebumen itu nggak mungkin. Mesti saya malingnya di Banten sana, gitu. Nggak mungkin, jadi tidak yang maling Banten jadi sana. Jadi ada pertimbangan keseimbangan sosial. Jadi menentukan siapa yang dimaling, di mana daerahnya yang kita malingi, terus untuk apa kita maling, kan terbukti. Ada maling yang diceritakan Mas Manu tadi yang menghidupi sangat banyak orang selama 5 tahun hanya hasil dari 10 kali maling di daerah yang sangat jauh. Artinya ada dimensi keseimbangan sosial yang diceritakan Mas Manu tadi itu. Nah sekarang kan yang ada kan hama semua nih Mas. Hama ini, jadi orang tidak punya hitungan ruang waktu, tidak punya hitungan hari, minggu, tahun, apalagi sampai pasaran, ya orang tidak punya hitungan lagi, orang tidak mengikuti, pokoknya kapan saja cari laba, kan gitu. Nah itu berarti kan mental kita mental hama. Iya memang, omo. Kita ini mental hama, mental omo kan gitu. Jadi sekarang tuh kita itu seluruh negara ini bermental hama. Ya sekarang di kondisi sekarang yang dimaksud Pak Manu fungsi hama itu udah tidak hanya mencuri benda, tetapi juga sudah mencuri pikiran, mencuri narasi, mencuri apalagi di dunia, mencuri nilai, mencuri konten, mencuri apalagi di dunia media sosial sekarang itu menjadi tiba-tiba fungsi apa namanya berubah menjadi hama. Iya. Nah itu yang saya kira tepat sekali yang ciri-ciri yang disebutkan Pak Manu tadi bahwa akhirnya akan menjadi pembusukan. Iya. Nah, jadi, kira-kira kalau sudah jadi pembusukan seperti itu, terus harus bagaimana itu Pak Manu kira-kira itu? Iya, kalau di dalam teks itu dikatakan kudu dijebol. Jebol itu. Cara tanduran kudu dijebol. Karena udah nggak mungkin. Oleh karena itu sekarang dalam masa transisi menuju kebusukan dan harus dijebol itu kan harus ada rintisan-rintisan meskipun segmented dan parsial untuk menanam kembali yang bebas hama kan gitu Mas. Iya. Jadi kan harus benih baru toh nek dijebol toh ora iso di dialap. Makanya sekarang kita harus nyicil untuk bikin pertanian sendiri, lahan sendiri, kemandirian sendiri dan seterusnya supaya nanti ada fit out fit in. Jadi ketika memang harus ada yang terjebol. Tapi kita kalau bisa sudah siap dengan tanaman yang baru. Nah hama sekarang kita pahami dari Mas Manu luar biasa. Jadi, hama itu adalah segala mental dan cara berpikir atau perilaku manusia yang membuat pembusukan. Yang tidak mikir apa-apa kecuali kepentingannya, mencari laba sendiri, mencari kepentingan, menempuh kepentingannya sendiri, melampiaskan pamrihnya sendiri, tidak peduli di mana saja, kapan saja, itu namanya hama. Kan gitu. Jadi Mas Manu apalagi yang penting itu ini dari apa, catatan ada di dalam naskah itu selalu dikatakan ya yang namanya omo itu mesti gendong milik. Itu loh, omo itu gendong milik, punya gendong milik itu Mas, gendong milik itu punya apa ya, punya possessiveness. Iya jadi pengennya apa-apa itu bekku, apa-apa bekku gitu. Itu jadi egosentris, seluruh dunia harus mengabdi kepada dia dan semua harus menjadi milik dia, gendong milik. Betul. Nah, terus nanti ada idiom lain, milik gendong lali, Mas. Iya, dengan sendirinya kalau sudah milik gendong lali. Nek wis gendong milik, akhirnya milik itu gendong lali. Berakibat lupa itu berarti lali. Sudah tidak ada ilmu, tidak ada memori, tidak ada hitungan, tidak ada matematika, tidak ada strategi, tidak ada metodologi, itu namanya lupa ya, Mas. Lupa, lali ya. Nah, kita sedang berada di ujung keadaan yang seperti itu, Mas. Berarti harus ada di antara kita yang mencoba menanam pohon dengan lahan sendiri dan segala macam. Yang satu bebas sama, dua bebas lupa, Mas. Selain milik gendong lali, apalagi Mas Manu? Banyak sekali sih, Mas Toto, sebetulnya untuk kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Apa itu... istilahnya itu namanya dia sudah tidak mikir lagi iki sedulur padudu. Iya, itu hama itu berarti hama itu Mas. Iki anakku padudu, iki bapakku apa sapa itu udah enggak mikir kayak gitu-gitu tuh. Jadi lupa segala-galanya. Iya, jadi orang melakukan korupsi tidak mempertimbangkan bahwa dia punya istri, punya anak, punya cucu dan seterusnya. Itu berarti diam hama dia. Jadi sekarang kita tinggal hitung hama dalam urusan uang, ada hama dalam urusan nilai. Coba Pancasila juga dihamai, Mas. Juga kena hama, Mas. Jadi nah, suatu hari ilmu pengetahuannya dia ya dihamai. Ilmu pengetahuan dihamai toh. Iya. Ditimpa omo tadi ya. Agama juga kena hama luar ya, biasa. Itu memang. Mas. Jadi saya kira sekarang ini urusan kita adalah kesadaran mengenai yang mana saja potensi hama di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita mulai kalau dicari lawannya apa, Mas? Hama ini berarti kalau hama ini kan membusukkan, menghancurkan, merusak. Itu yang kan, lawannya berarti kan hama itu kan sejarahnya persis seperti serangga yang berubah jadi hama karena sudah di luar itu kan sebenarnya tiba-tiba. Ya, itu. Jadi serangga yang jadi hama itu sama dengan rakyat atau bangsa yang dalam jangka waktu yang bertele-tele dan terlalu lama tidak dihidupi dan tidak mendapatkan habitat untuk menjadi serangga sehingga akhirnya jadi hama. Nah, kita seluruh bangsa Indonesia bisa menjadi hama karena kita tidak punya peluang untuk menghidupkan kebenaran dalam pikiran kita, kebaikan dalam hati kita, dan lama-lama kita sendiri akan jadi hama. Ya. Gitu kan. Karena itu tadi apa ya, apa ditinggalkan oleh nenek moyang kita dulu tidak dianggap sudah. Sama sekali, Mas. Sama sekali. Mulai 45 itu. Mulai 1945 itu. Sudah enggak lagi itu. Karena apa? Tinggalan-tinggalan nenek moyang kita yang agung seperti itu sudah enggak ada sama sekali. Gitu loh. Sehingga kita sekarang ini ya dengan seenaknya saja untuk melakukan itu. Mana yang bisa menguntungkan saya, ya itulah. Itu pun tidak peduli mau di mana. Iya. Tidak peduli sama siapa. Ya. Tidak peduli. Pokoknya yang penting saya laba. Ya. Kepentingan saya tercapai, terserah kapan, terserah di mana, terserah sama siapa, mau anak sendiri, mau sedulur sendiri, mau orang sekampung, tidak ada urusan, yang penting saya laba. Itu berarti kan hama, Mas ya. Omo itu. Itu omo. Nah, ini kan bisa kita temukan, pertama tadinya kita membedakan antara pencuri yang pakai hitungan dan hama yang tidak pakai perhitungan. Kemudian kita melebar, ternyata watak hama ini, personalitas hama ini kan terjadi tidak hanya di bidang tanaman atau penyakit manusia. Tapi juga terjadi di bidang sosial, politik, budaya, dan seterusnya. Agama bahkan. Jadi itu semua terjadi sehingga saya kira ini sebuah pintu masuk atau sebuah terminologi yang sangat bagus untuk supaya kita menghitung diri kita ini termasuk hama apa bukan. Atau kita ini sedang menyirami kehamaan kita apa tidak, kan gitu ya, Mas Manu ya. Iya, jadi apa yang di cirinya kan satu, bahwa hama itu wis ninggal petungan. Kalau pakai satu bahasa nomor loro, ilmu tidak, sosial ya tidak melalui kalkulasi. Yang kedua mengakibatkan pembusukan. Enggak, nomor dua semua itu berpusat pada kepentingan saya. Apa? Ingin gendong lali. Setelah itu baru karena kita egosentris maka kita lupa. Nah, jadi, lupa itu kan sudah lupa ini anak sendiri, ini sedulur sendiri, ini melupakan orang, banyak hal. Sudah lupa semuanya. Lupa itu kan sebenarnya sama dengan gila, Mas. Nah, itu yang disebut zaman netan kira-kira gitu kan. Jadi karena kita sudah lupa. Kalau di bahasa wayang ki ono, Cak, eling purwa duksina gitu. Jadi tidak dari awal dan apa, tidak kemudiannya itu kita nggak tahu. Tidak kita ingat tuh, awal dan kemudiannya. Kita tuh mau jadi apa di kemudian hari itu tuh udah nggak kepikir lagi. Entah kita nanti anak kita itu mau jadi apa tuh udah nggak dipikir lagi. Kan? Jadi seperti eksploitasi sumber daya alam itu kan sudah nggak ingat kelak dia. Jadi apa eksploitasi hutan, tambang segala macam yang tanpa hitungan masa depan itu berarti hama. Iya, hama. Jadi sekarang banyak sekali policy-policy yang bersifat hama. Banyak sekali perilaku-perilaku keusahaan atau kepengusahaan yang berlaku hama. Hama. Juga di dalam ilmu pengetahuan kata Mas Manu itu sudah penuh oma juga. Jadi kita sudah ini, sejak berpikir gue wis potensi hama. Koruptor itu adalah hama. Karena koruptor juga menimbulkan kebusukan. Dan koruptor tidak hanya terhadap uang negara atau harta benda, tapi juga terhadap nilai, ilmu pengetahuan, bahkan terhadap agama, dan seterusnya. dan sehingga kita harus menjaga diri jangan sampai kita menjadi madhab hama.